Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Lanjutkan kajian kita membaca Al-Aqidah Al-Wasitiyah Qalu rahimahullahu ta'ala wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ay syahidan annahu rasuluhu, yaitu cukup Allah sebagai saksi bahwasanya beliau adalah rasulnya. Muttali'un 'ala jami'i af'alihi, yang mengetahui semua perbuatan-perbuatannya. Wa nasiruhu 'ala a'da'ihi, yang menolongnya, membelanya atas musuh-musuhnya. Bidzalika dalalatun qati'atun 'ala sidqi hadzal rasul. Maka di sini ada dalil yang sangat menunjukkan dan tidak bisa terbantah tentang benarnya hadzal rasul ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Id law kana muftariyan la ajarahu Allah bidukubah. Karena kalau seandainya beliau mengada-ngada, niscaya Allah akan segera menimpakan ukubah, hukuman atasnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau taqawwal alayna ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala membela rasulnya, memenangkan atas musuh-musuhnya, bahkan memperkuat dengan berbagai mukjizat, ayat min ayatillah, ini menunjukkan bahasanya beliau adalah rasul yang hak. Ya, benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu faedah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala, bahwasanya di antara nama-nama Allah adalah Asy-Syahid. Asy-Syahid itu ada satu di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla, ia juga menyebutkan di antara asma'illah adalah Asy-Syahid. Asy-Syahid qala wa ashadu an la ilaha illallah, ay uqirru wa'atarifu annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Aku mengakui, mengikrarkan dan mengakui bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah bihataini kalimatain, dalam dua kata ini ta'kidun lima tadammanathu syahadatu an la ilaha illallah min nafi wal isbat. Dua kata wahdahu la syarikalah ini menguatkan, menakid, menegaskan apa yang terkandung oleh syahadat la ilaha illallah, dari adanya nafi dan isbat, yaitu nafi ilahiyah amma siwa Allah wa isbatiha wa isbatuha lillah, yaitu menafikan uluhiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu wahdahu ta'kidun li isbat. Kalimat kata wahdahu ta'kidun li isbat, menekuan, menekankan tentang isbat bahwasanya sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la syarika lah ta'kidun lin nafi. Ia menekankan bahwasanya tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan. Al-Hafidh Nahjar rahimahullah ta'ala, satu faidah. Kata Al-Hafidh Nahjar rahimahullah ta'ala, ta'kidun ba'da ta'kid wahdah ta'kid la syarikalah ta'kid wahdah, ta'kid untuk menetapkan uluhiyah hanya untuk Allah, la syarikalah ta'kid menguatkan bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah yang selain Allah. Ini ta'kid pada ta'kid ihtimaman bi maqamit tauhid. Ta'kid setelah ta'kid itu untuk menunjukkan pentingnya kedudukan tauhid. Ya, ihtimaman menerangkan pentingnya bi maqamit tauhid. Wa qaluhu iqraran bihi wa tauhidan masdarani muakkidani li makna jumlatis sabiqah, dua masdar yang menekankan kalimat yang telah lalu. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahihi ay iqraran bil lisan, ikrar dengan lisan. Wa tauhidan yakni ikhlasan, ya, dengan mengikhlaskannya. Fi kulli ibadatin, dalam semua ibadah. Kauliyatin, baik ibadah berupa kauliyah atau fi'liyatin atau berupa fi'liyah atau itiqadiyah, ya, semuanya dilakukan dengan tauhid, dengan ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah kauliyah contohnya zikir, baca Quran. Ibadah filiyah ya banyak, salat dan semisalnya. I'tiqadiyah ya tawakkul kepada Allah, khasyah, khusyuk. Nah, qala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ay ukirru bilisani wa'atakhidu biqalbi, aku ikrarkan dengan lisanku, aku yakini dengan kalbuku, annallaha arsala ma'abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus hambanya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Lian syahadata lihada rasul birisalah, karena syahadah persaksian untuk Rasul ini dengan risalah, makrunatun bergandengan bisyahadah lillah bitauhid, dengan syahadah persaksian bagi Allah dengan tauhid. La takfi ihdahuma lil ukhra, tidak cukup salah satunya juga apa namanya dipisah dari yang lainnya, harus dua-duanya ada, tidak cukup hanya salah satunya. Iya, harus ketika meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak dibadahi, harus diringi dengan bahwasanya bersaksi Nabi Muhammad dan utusannya. Ketika bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka harus juga diiringi dengan persaksian bahwasanya Allah yang mengutusnya adalah satu-satunya yang berhak diibadah. La tafidahuma al-qur. Nah. Wa biqaulihi abduhu wa rasuluhu. Raddun ala ahli al-ifrati wa al-tafriti fi haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bantahan atas orang-orang yang ifrat, yang gulu, berlebihan dalam mengagungkan Rasul, wa al-tafrit, dan bantahan buat orang yang tafrit, yang tidak mengindahkan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahlul ifrati galau bihaqtihi warafa'uhu faqa manzilati al-ubudiyah. Ahlul ifrat, orang-orang ifrat yang gulu, mereka gulu terhadap hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengangkat beliau di atas kedudukan yang semestinya, kedudukan al-ubudiyah. Bahkan seperti al-Busiri dalam burdahnya, dalam qasidahnya, gulu kepada Rasul sampai menyatakan Rasul tahu perkara gaib, ilmunya ada ilmu lauh dan mahfud. Ya, mereka ya orang sufiyah yang gulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan kita bahwasanya asyhadu anna Muhammadan abduhu, ini bantahan buat mereka orang sufiyah, dan semisal mereka yang gulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mengangkatnya dari kedudukan ubudiyah. Wa harut tafriti, adapun orang yang ifrat, yang tafrit, yang kurang mengindahkan hak Rasul, qad nabadu majabihi wa radhuhurihim, mereka telah membuang apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke belakang punggung mereka, ka'annahu ghairu Rasul, seakan-akan beliau adalah bukan Rasul. Nah, sehingga syahadah kita asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bantahan buat dua kelompok ini, ahlul ifrat dan ahlul tafriyat. Qala wa syahadatu annahu abdullah tanfil guluwa fihi wa raf'ahu faqa manzilatihi. Maka persaksian kita bahwasanya beliau adalah hamba Allah, menafikan guru yang terjadi pada beliau, yang dilakukan orang-orang terhadap beliau, yang mengangkat beliau di atas kedudukan yang sebenarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan kepada beliau oleh mereka sifat-sifat, yaitu sifat-sifat rububiyah. Wa syahadatu annahu Rasulullah sallam taqtadi, dan persaksian bahwa beliau adalah Rasulullah, maka menghendaki memberikan konsekuensi aliman Nabi, beriman kepada beliau, wa ta'atahu bima amara, dan menaati beliau dalam perintah yang beliau perintahkan, wa tasdiqahu bima akhbara, membenarkan apa yang beliau beritakan, wa ijtinaba ma nahaa anhu, menjauhi apa yang beliau larang, wattibahu bima syara'a, dan mengikuti beliau dalam syariat yang beliau syariatkan. Ketika meyakini beliau adalah Rasulullah, maka harus beriman, harus taat kepada beliau, membenarkan berita beliau, menjauhi larangan beliau, dan berupaya untuk mengikuti apa yang beliau syariatkan sallallahu alaihi wasallam. وقاله صلى الله عليه الصلاة لغة الدعاء سبب سرد الدعاء والصحيح ما قيل في معنى الصلاة من الرسول, dan yang paling sahih apa makna salawat Allah kepada Rasulnya adalah madzakar al-Bukhari bi sahih Nabi al-Aliyah qala salatullah al-Rasulihi, salawat Allah kepada Rasulnya adalah sana'uhu alaihi bil malai al-a'la, adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji-muji Rasulnya di hadapan para malaikat. Iya, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa makna salawat Allah kepada nabinya? Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut beliau di hadapan malaikat, bil malai al-a'la. Wa ala alihi alu asyakhs, alu asyakhs adalah man yantamun ilaihi bisilatin wa thiqatin, adalah orang-orang yang punya hubungan kepada beliau dengan hubungan yang kuat. Min karabatin wa nahwiha, ya, baik karena sebab kekerabatan dan semisalnya. Qala wa ahsanu ma qila bil murad, dan yang paling bagus yang dikatakan tentang yang dimaksud dengan al-rasul huna dalam ucapan beliau ini adalah annahum atba'uhu ala dini, ya, adalah para pengikut beliau di atas agamanya. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi, yani salat Allah atas beliau dan atas orang-orang yang mengikuti beliau di atas agamanya. Itu makna al, ya, di sini adalah pengikut beliau dalam agama. Qala wa sahbihi, dan atas para sahabat beliau, jamu sahib. Ini min atfil khas alal am, diatapkannya ashab kepada al, itu ataf am, the khas alal am, karena ashab itu lebih khusus daripada al. Di antara pengikut Rasul adalah para sahabatnya. Was sahabiyu huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata radhi. Sahabat Nabi itu adalah seorang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi, dan beliau juga meninggal di atas iman. Pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW yang pernah beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan iman. Allah alam bisawati musawati. Hmm.